Selamat Hari Raya Idul Fitri pada sahabat yang merayakannya. Kata-kata ini bisa jadi kata-kata basa-basi karena memang terlalu banyak orang yang mengucapkannya. Semua media mengukirnya dalam huruf yang indah, belum lagi spanduk di mana-mana. Iklan ucapan akan selalu riuh rendah terdengar di radio, di televisi, di mana saja. Di dunia maya komputer pun itu bahkan sangat ramai degap gempita untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya, tapi kali ini saya coba mau belajar untuk jujur mengatakan selamat hari raya dari hati yang paling dalam. Selamat hari raya pada Anda yang selalu hidup berbagi dengan sesama, walaupun sulit untuk mengatakannya kepada mereka yang selalu merusak orang lain di sekitarnya, walaupun sulit mengatakannya kepada mereka yang selalu merasa benar pada dirinya sehingga menodai yang lainnya. Tapi sepertinya kita mesti jujur diri, betapa sulit untuk menghargai orang yang tak baik buat kita. Padahal dengan jujur pula kita harus mengakui bahwa kita diajar untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, mari kita belajar jujur betapa tak mudahnya. Tapi mari kita juga belajar jujur betapa seharusnya. Mengasihi bukanlah alasan lokasi, mengasihi bukanlah alasan kulit, mengasihi bukanlah alasan kebanggaan, mengasihi bukanlah alasan kebangsaan, dan mengasihi juga bukan alasan keagamaan. Mengasihi karena Dia Tuhan sudah mengasihi kita, mengasihi sesama kita. Karena itu saya ingin jujur untuk mengatakan selamat bagi Anda yang berhari raya Idul Fitri. Dan bagi Anda yang pernah menyakiti, saya akan berusaha dengan jujur untuk bisa mengasihi. Selamat juga buat Anda semua. Di waktu depan akan ada kehangatan kebahagiaan yang dipancarkan dari Idul Fitri, bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi semua kita anak bangsa. Saya percaya semangat yang fitri, jikalau terus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan, akan bisa membangun kebersamaan. Indahnya duduk sehidangan di meja bundar bukan untuk berunding, tapi menikmati anugerah ilahi. Alangkah indahnya dalam kebersamaan merentangkan tangan, bergandengan melakukan banyak karya di kehidupan, sehingga kita harmoni dalam perbedaan, satu dalam kepelbagaian. Oh, itu milik orang dewasa bukan? Saya percaya Anda semua adalah orang dewasa. Selamat Idul Fitri, semoga memberi inspirasi buat kita untuk saling mengasihi. Bersama saya, Bigman Sirait.